tafsir surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli rabbika wanhar. Inna syanaka wal abtar. Qala Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala. Al-basmalatu taqaddama al-kalamu 'alayha. Basmalah ini bismillahirrahmanirrahim telah lewat pembahasan tafsir basmalah. Hadis suratu qila innaha makkiyah wa qila innaha madaniyah. Surat ini surat Al-Kautsar dikatakan oleh sebagian ulama ada surat makkiyah. Dan sebagian menyatakan ini adalah surat Madaniyah. Wal makki huwa alladhi nazala qabla hijratin nabi sallallahu alaihi wasallam ila Madinah. Sawa'un nazala fi Makkah aw fi Madinah aw fi tariqi fi safar. Fa kullu ma nazala ba'da hijrah fahuwa madani wa manazala qablaha fahuwa makki. Makki yani surat-surat makkiyah adalah yang turun sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Kalau satu ayat atau satu surat turunnya sebelum beliau hijrah maka namanya surat makkiyah. Apakah turunnya di Mekah atau turunnya di Madinah atau turunnya di perjalanan dalam safar, semua yang turun yang jelas kalau sebelum hijrah maka namanya Makki, namanya surat Makkiyah. Adapun semua yang turun setelah hijrah maka Madani. Semua yang turun sebelum hijrah Makki dan yang turun setelah hijrah Madani. Kata beliau rahimahullah ta'ala, fakullu ma nazala ba'da hijrah fahuwa Madani wa ma nazala qablah fahuwa Makki. Semua yang turun setelah hijrah namanya Madani dan yang turun sebelum hijrah Makki. Qala hadha wal qawl rajih min aqwalil ulama. Ini yang pendapat yang kuat dari pendapat ulama yang ada. يقول الله عز وجل مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم. Allah berfirman menunjukkan ucapannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna a'tainaka al-kautsar. Sungguh kami telah memberikan kepadamu al-kautsar. Al-kautsar bil lughatil arabiyyati huwa al-khairul katsir. Al-Kautsar dalam bahasa Arab artinya adalah al-khairul katsir, kebaikan yang banyak. Al-Kautsar. Sungguh kami telah memberikan kepadamu al-Kautsar, ini kebaikan yang banyak. Wa hakadha kana Nabi sallallahu alaihi wasallam a'tahu Allah taala khairan katsiran fid dunya wal akhirah. Demikianlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan yang banyak. Allah telah memberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebaikan yang banyak di dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat. Qala wa min dzalik an-nahrul 'azhim. Kemudian yang diantara al-khairul katsir, diantara kebaikan yang banyak diberikan kepada Nabi adalah an-nahrul azim, sungai yang besar, alladhi fil jannah, yang ada di sorga. Diantara kebaikan yang banyak adalah nahrul azim, alladhi fil jannah, yang ada di sorga. Walladhi yasubu minhu mizabani al-hadhihi al-murid al-murudi sallallahu alaihi wasallam, yang darinya lah mengalir dua aliran air, dua pancuran di telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akan datang oleh umatnya. Ma'uhu, yang mana telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam itu airnya asyaddu bayadan min al-laban. Telaga Rasulullah SAW itu airnya lebih putih daripada susu. Wa ahla madzaqan min al-asal. Lebih manis rasanya daripada madu. Wa dhiyabu raihatan min al-misk. Yang lebih wangi daripada misik. Di atas sifat yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man syariba minhu lam yadhma ba'dahu abadan. Dalam satu hadis kata Rasul, barang siapa yang minum darinya maka tidak akan merasakan haus selamanya. Wa hadzal haud fil qiyamah. Telaga ini ada di hari kiamat nanti. Fi arsatil qiyamah. Yariduhu yariduhu ayatihi al-mu'minun min umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akan mendatanginya orang-orang beriman dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diusir darinya al-munafiqun, diusir darinya nam ahlul ahwa wal bid'ah. Ya, Rasul berkata kepada mereka, suhkan suhkan liman baddala ba'di. Dia perintah ataupun jauh. Ya, dari telaga Rasulullah SAW, maka mereka-mereka yang telah merubah-rubah agama Allah Subhanahu wa taala. Wa niyatuhu kanu jubis samai kasratan wa hasanan aw husnan. Dan bejana-bejananya, wadah-wadahnya seperti bintang-bintang di langit. Kasrah wa husnan, yani banyaknya dan indahnya, bagusnya seperti bintang-bintang di langit. Qala faman kana waridan ala syari'atihi fid dunya kana waridan ala hadhihi fil akhirah. Siapa yang akan mendapatkan keutamaan bisa datang ke telaga dan minum darinya? Itu orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, barang siapa yang mendatangi ini mengamalkan syariat beliau di dunia, maka dia akan mendatangi telaganya di akhirat nanti. Wa man lam yakun waridan ala syariatihi, adapun barang siapa yang tidak mendatangi, ini tidak istiqamah, tidak berpegang teguh, tidak beramal dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu mahrumun minhu fil akhirah. Ya, dia akan terhalang mendapatkan keutamaan dari telaga tersebut di akhirat nanti. Bahkan sebagian mereka sudah dekat, sudah mendatangi, mau mendatangi diusir. Ya, suhkan suhkan liman baddala ba'di. Yang kata ulama kita, di antara mereka adalah ahlul ahwa'i wal bid'ah. Namun Allah alam. Assalamualaikum.